Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekh al-'allamah al-muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabihi al-jami'is sahih mima laysa fi sahihain. Qala al-imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Sabbah ibn Sufyan qala akhbarana Ali ibn Thabit an Ikrimah ibn Ammar qala haddathani Dhamdham ibn Jaus Dhamdham bi dhammid dad al-mu'jamah wa sukunul mim bi fathil dhad bi fathil dhad bi fathil dhad al-mu'jamah wa sukunul mim wa fathil dhad kadhalik Dhamdham ibn Jaus qala qala Abu Hurairah radhiyallahu an sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda kana rajulani fi bani Israel mutawakhiyain. Dulu ada dua orang laki-laki dari bani Israel saling bersahabat. Mutawakhiyain, saling berukhuwah, saling bersahabat. Fakana ahaduhuma yudhnib wal akharu mujtahid fil ibadah. Salah satunya suka berbuat dosa, sementara yang lain bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Fakana la yazalu al mujtahid yaral akhar ala dhanbi. Sering sekali la yazal dimanakan terus-menerus atau dimanakan sering kali. Sering sekali al-mujtahid tadi yang sungguh-sungguh dalam perkara ibadah. Yaral akhar 'ala dzambi. Dia melihat saudara yang lainnya, teman yang lain tadi berbuat dosa. Sering mendapatinya berbuat dosa. Dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Fayaqul aqsir. Maka kata dia aqsir. Tahan. Hentikan. Hentikan. Qala fawajadahu yawman ala dhanbin. Maka suatu hari dia mendapati temannya itu di atas sebuah dosa lagi. Faqala lahu aqsir. Dia mengatakan hentikan. Faqala khallini wa rabbi. Kata yang berbuat dosa tadi, khallini wa rabbi, biarkan aku dengan Rabbku. Abu'itha alaiya raqiba, apakah engkau diutus untuk mengawasi aku? Faqala, maka berkata sang mujtahid tadi, wallahi, sungguh demi Allah, la yaghfirullahu lak. Sungguh demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Atau dia mengatakan la yudkhilukallahu aljannah, sungguh demi Allah, Allah tidak akan memasukkan kamu dalam surga. Ini disebut dengan at-ta'ali 'ala Allah. At-ta'ali 'ala Allah. Qala faqabada arwahuhuma arwahahuma. Kemudian Allah azza wa jalla mewafatkan atau menggenggam arwah keduanya. Dua-duanya mati. Fajtama'a inda rabbil alamin. Maka mereka berdua berkumpul di sisi Allah Rabbul Alamin. Faqala li hadzal mujtahid. Maka Allah berkata kepada yang ahli ibadah tadi. Akunta bi'alima? Apa engkau mengerti, mengetahui tentang aku? Awa kunta ala ma fi yadi qadira? Apa engkau maha kudrah atas apa yang dalam tanganku? Allah mengingkari tindakan tersebut. Wa qala lil mudhnib Dan Allah berkata kepada al-muznib yang berbuat dosa, idhab fadkhul jannata bi rahmati. Silakan kamu pergi, masuklah kamu dalam surga dengan rahmatku. Wa qala lil akhar, Allah mengatakan kepada yang lain, yang mujtahid tadi, idhabu bihi ila nar, bawa dia pergi ke neraka. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, walladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, la takallama bi kalimatin, sungguh orang itu mengucapkan satu kalimat, au baqad dunyahu wa akhiratah, satu kalimat yang membinasakan, yang menghancurkan dunianya dan akhiratnya. Qala Syekh rahimahullah, hadza haditsun hasan. Naam, Ikrimah bin Ammar saduq. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أبو عامر الأقدي قال حدثنا عكرمة بن عمار به وقال رحمه الله حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عكرمة بن عمار به sehingga sumbernya pada Ikrimah bin Ammar sementara Ikrimah saduq sehingga dikatakan hadithun hasan. Hadis ini barakallahu fikum disebutkan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah pada bab sebab masuk dalam neraka. Ya. Sebab-sebab orang masuk dalam neraka. Di sini sebab yang dimaksud ialah at-ta'ali 'alallah. At-ta'ali 'alallah. Maknanya adalah dia bersumpah, bersumpah menyebut nama Allah, bersumpah menyebut nama Allah di dalam menghukumi seseorang. Hukumnya dalam bentuk adamul maghfirah. Bersumpah atas nama Allah menghukumi seseorang, Allah tidak akan mengampuni dia. Atau hukum yang kedua adamul dukhul jannah. Dia bersumpah atas nama Allah menghukumi orang lain tidak masuk surga. Ini namanya at-ta'ali 'alallah. Ya. Yani al-halif billah. Al-halif billah fil hukmi 'ala ahadin annallaha la yaghfiruhu wa la yudkhiluhul jannah. Dia bersumpah, disumpah atas nama Allah menghukumi seseorang, Allah tidak akan mengampuni dia atau Allah tidak akan memasukkan dia dalam surga. Ini tindakan yang sangat dikecam dalam Islam. Kecamannya apa, Ikhwan? Termasuk sebab orang itu dimasukkan dalam neraka. Barakallahu fiik. Kenapa kok dikecam? Dikarenakan tindakan dia lancang, melancangi Allah Azza wa Jalla. Ya, melancangi Allah Azza wa Jal. Dia berani menghukumi, memastikan hukum atas seseorang dengan nama Allah. Ini lancang, tindakan yang sangat berani. Padahal terkait dengan maghfirah, hak siapa? Haknya Allah Azza wa Jal semata. Yang mengampuni dosa adalah Allah, bukan kamu. Dan seorang hamba tidak ada yang tahu tentang apa yang pada Allah Azza wa Jalla. Apakah Allah akan mengampuni dia atau Allah akan memaafkan dia? Ingat. Yang berhak memasukkan orang dalam surga atau neraka Allah Azza wa Jalla semata. Paham ya? Allah semata. Hambanya tidak ada yang tahu apakah Allah memasukkan fulan dalam surga ataukah Allah memasukkan alan dalam neraka. Enggak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Hanya Allah semata. Dan hamba-hamba Allah tidak ada yang punya kudrah, tidak ada yang punya kemampuan untuk itu. Ini orang lancang. Paham ya? Namanya at-ta'ali 'alallah, lancang dia. Menggunakan nama Allah, bersumpah dengan nama Allah untuk poin-poin tadi yang bukan hak dia, bukan kudrahnya dia, bukan ilmunya dia. Melancangi hak yang Allah Azza wa Jalla. Ini sangat dikecam dalam Islam, termasuk dosa besar. Dikatakan di sini oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Walladzi nafsi biyadih la takallama bi kalimatin aw baqad dunyahu wa akhiratah." Dia dalam mengucapkan satu kalimat yang membinasakan dunianya dan akhiratnya. Fina. Barakallahu fikum. Tayyib, at-ta'ali 'ala Allah dimasukkan oleh para ulama dalam kitab tauhid. Betul? Dimasukkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah dalam kitab tauhid. Betul? Pak diam. Benar nih. Dikasih di din 1 atau din 2 ini? Hah? Betul ya? Betul ya? Dimasukkan dalam kitab tauhid. Kenapa kok dimasukkan dalam kitab tauhid? Apa munasabahnya? Pak Wadan di Lukabe gimana ini orang ini? Ada Lukman. Udah sampai belum pelajarannya? Hah? Nyampe sudah, lewat. Ta'ali Allah dibawakan riwayat ini, ya. Dimasukkan dalam kitab tauhid, betul? Apa munasabahnya? Ya, apa munasabahnya? Kesesuaiannya apa? Kaitannya apa kalau dimasukkan dalam kitab tauhid? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Masyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Naam, Allah a'lam bissawab ya akhi. Aina Muhammad al-Ambodi? Oh, belakang. Baru dari tadi, pada kelihatan. Harusan. Ya Allah, irfa'u ru'usakum. Naikkan kepalanya tuh. Biasanya kelihatan orang-orangnya ini. Ayo, naik, naik kepalanya, naik. Biasanya kelihatan. Kok pada hilang semua nih tahu-tahu ini? Hah? Aina Abdurrahman Haris. Oh, kok pada hilang kah itu? Masyaallah. Said Husam. Lagi dia bisa ngomong ini. Ketutupan. Apa munasabahnya? Wallahu a'lam. Iya, gampangnya ya wallahu a'lam ya. Nirwan. Mana Nirwan? Nah, kau Allah Alam sih, apa sih? Waktu belajar sebutkan tak? Disebutkan? Tapi lupa gitu ya. Oh, gitu. Lupa tapi. Abda. Ya Abda. Ikut bawa Alam. Jangan ikut sesuatu punya antum. Antum harus punya. Anda sendiri ya. Mana Wahyudin? Coba pos KB. Masya Allah. Yang lainnya mana kok pada kepala aja hilang semua ini? Mana Muhammad Fadil? Asumbul? Allah yang kita tahu insya Allah. Nah terus apa sih takoni? Fathullah. Wallahu a'lam. Diangkat, diangkat, naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik. Antum berdiri. Berdiri ya. Enggak dengar saya. Apa katanya? dikarenakan bisa menghilangkan kesempurnaan tauhid. Labas. Hada jawab. Ahsan. Labas. Disebutkan dalam kitab tauhid dikarenakan tindakan tersebut at-ta'ali 'alallah mimma yunafi kamal tauhid, termasuk menafikan kesempurnaan tauhid. Labas. Ahsan. Ada lagi yang punya jawaban? Yang lain? Iftah. Terus, terus, terus. Kambil, kambil. Lanjut. Ya faham. Kait aja dia kita tauhid. Dikit lagi. Sisi dia menafikan kesempurnaan itu apa? Ah, ada fakta. Nasi. Ada wah. Dikit lagi. Taib dimasukkan dalam kitab tauhid. Tadi itu, tindakan ini termasuk menafikan kesempurnaan tauhid. Kenapa? Dikarenakan hamba tadi memposisikan dirinya seperti Allah Azza wa Jalla. Hamba tadi mensderajatkan dirinya sebagaimana Allah Azza wa Jalla yang mengatakan kamu enggak diampuni, kamu diampuni, kamu masuk surga, kamu masuk neraka. Sehingga dalam bab ini dia telah menyekutukan dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Dipahami ini? Nah, maka itu bisa menafikan kesempurnaan tauhid kalau semata-mata seperti ini. Kalau dia sampai pada tingkat meyakini, ya'taqid, meyakini dia seperti Allah Azza wa Jalla, ada syirkun akbar, yunafi sihat tauhid, menafikan keabsahan tauhid, musyrik akbar, kafir dia. Tapi semata-mata seperti ini, wallahi la yaghfirullahu lak, wallahi la yudkhilukallahul jannah, hada syirik asghar, dia yunafi kamara tauhid, menafikan kesempurnaan tauhid barakallahu fik. Ya, maghfirah, masuk surga dan segala macam itu adalah haknya Allah Azza wa Jalla. Dia merebut haknya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Hati-hati. Na'am, barakallahu fikum. Dari sini khonatina azakumullah. Banyak faedah bisa kita ambil lagi yang lain. Yang pertama adalah bahaya lisan. Di antara faedah bisa kita ambil dari sini kan bahaya lisan. Ini termasuk afatul lisan. Bahaya lisan. Itu dari ucapannya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu walladzi nafsi biyadihi la takallama bi kalimatin aw faqad dunyahu wa akhirah. Dibayar lisan. Satu kalimat saja ketika kalimatnya kalimat yang berbahaya bisa menghancurkan segala-galanya. Satu kalimat saja, tentu kalimat yang baik dan benar Allah ridai, mengangkat martabat dia setinggi-tingginya. Ah, bahaya lisan. Sehingga dalam Islam diminta untuk hifdzul lisan, menjaga lisan. Ah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Disuruh diam, mengucapkan yang baik atau dia diam. Yang kedua, hadis ini juga menerangkan kepada kita tentang bahaya ujub. Apa ujub? Bangga diri. Entah membanggakan ilmunya atau membanggakan ibadahnya atau yang lainnya dari kelebihan-kelebihan dia atas orang lain di bawahnya. Ini dari sang mujtahid tadi. Baik, di situ ada unsur ujub yang menimpa dirinya sehingga dia merasa temannya tadi itu jelek. Aksir. Dia merasa dia yang sungguh-sungguh dalam perkara ibadah, memandang yang lainnya rendah dan di bawahnya banyak dosanya. Dari ujub tadi sampai dia berani mengucapkan satu kalimat yang merebut haknya Allah SWT. Ini khatar al-ujub, bahayanya ujub. Barakallahu fiikum. Faedah yang lain yang mesti kita ambil dari hadis ini ialah ingkarul munkar. Syariat mengingkari kemungkaran yang kita lihat dari tindakannya sang mujtahid tadi, aqsir. Hentikan. Hentikan. Itu tindakan ingkarul munkar. Sehingga yang salah dari tindakan mujtahid ini bukan ingkarul munkarnya, bukan ucapan dia aqsir, hentikan, hentikan, hentikan. Ini syar'i. Tapi yang dikecam pada kata-kata wallahi la yaghfirullahu lak. At-ta'ali Allah. Nah, al-muhim syariat ingkarul munkar. Barakallahu fikum. Hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita dosa kemaksiatan. Dosa kemaksiatan dibandingkan dengan at-ta'ali arallah, besar yang mana? Besar at-ta'ali arallah. Sebab yang namanya dzunub, yang namanya dosa itu perkara kemaksiatan. Sementara at-ta'ali arallah masuk dalam kerangka syirik. Syirik asghar. Terbukti di sini Allah Azza wa Jalla mengampuni dan memaafkan al-mudhlib tadi yang berbuat dosa. Tahta al-masyi'ah, Allah menghendaki diampuni akan diampuni, dimasukkan dalam surga. Sementara yang ta'ali arallah enggak diampuni. Sehingga tindakan at-ta'ali arallah itu merupakan tindakan yang dosanya lebih besar dari dosa besar. Sebab sudah masuk pada kerangka kesyirikan. Syirik asghar, kufur asghar, atau amal-amal yang dikatakan kufur atau syirik, walaupun dia asghar, itu lebih besar dibandingkan dengan dosa-dosa besar. Barakallahu fikum. Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab. Saya kira cukup sekian saja. Barakallahu fikum. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu ilaikum.